Semuanya telah aku lakukan untuk mendapatkanmu duhai pujaan. Semuanya telah aku berikan agar cintamu aku dapatkan. Takkan lelah langkah hatiku ini untuk membuktikan cintaku ini. Takkan berhenti sampai di sini, karena cinta ini cinta mati. Aku mohon kepadamu agar engkau membalas cintaku. Aku mohon kepadamu, jangan kau abaikan rasaku ini. Cobalah untuk membuka hati, belajar terima aku. Jangan hatimu membatu. Aku selalu berdoa kepada Tuhan agar cinta ini jadi kenyataan. Terima cintaku ini.